yang di hatiku juga dikabul. Sekali waktu daku pun rindu, tanda kau sayangku, tapi tak mau. Hujan cemburu, kiri salah ke kanan, marah ke depan kau murka. Kata serapah terlalu murah untukmu yang mulia. Gali cinta sampai kau lupa siapa jiwa rasa. Di mana damai sari bahagia kalau kau begitu. Ambil pisau belah dadaku, lihatlah di situ. Atau di kau tanya yang Maha Esa ku. Sekali waktu daku pun rindu, tanda kau sayangku, tapi tak mau. Hujan cemburu, kiri salah ke kanan, marah ke depan kau murka. Kata serapah terlalu murah untukmu yang mulia. Gali cinta sampai kau lupa siapa jiwa rasa. Dimana damai sari bahagia kalau kau begitu. Ambil pisau belah dadaku, lihatlah di situ. Atau di kau tanya yang Maha Esa ku. Oh,